DJ Gengs. Ah, mantap. Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Aku mengasihimu sepanjang usiaku. Aku menginginkanmu lebih dari apapun. DJ Gengs, ah mantap. Meski tak seindah yang yeah.